Yang jelas kalau yang fuka kan dia harus mudhaf. Tidak bisa sendirian. Kalau mau yang sendirian, ya gunakan yang dengan ini. Famun. Misalnya menunjuk ya, hadza famun. Ini mulut. Ini dengan lafaz yang ini, hadza famun. Tidak bisa hadza fu, tidak bisa. Tadi tidak memenuhi syarat, kan dia harus mudhaf. Kalau tidak mudhaf, ya tidak bisa. Tidak bisa dengan wawu. Ya sudah, kembali ke yang ini. Jadi yang fuka, dia digunakan ya harus ketika hanya mudhaf saja. Ya seperti yang lainnya, kelima-limanya itu semua harus mudhaf untuk tandanya dengan wawu. Kalau tidak mudhaf, berbeda nanti lafadznya. Abuka, kalau tidak mudhaf kan abun, tidak ada wawu. Akuka, akun. Amuka, amun. Fuka tadi famun. Itu tidak ada. Ya, dia harus mudhaf. Tidak bisa atau zumung, tidak ada. Itu harus mudhaf. Kalau yang lainnya bisa apa bentuk isim mufradnya tanpa idhofah. Abun, akun, famun, famun. Kemarin yang diperselisihkan hanun. Baru ketika menjadi mudhaf memenuhi syarat tadi dengan wawu. Abuka, akuka, amuka, apa kamuki, fuka. Ada lagi yang ditanyakan? Dulu yang bermakna halal itu sekarang atau sering lagi? Sekarang. Tadi hanya mungkin di beberapa atau di sebagian lokat atau dialek atau tadi beberapa kabilah saja, tidak semuanya. Yang kebanyakan yang kita jumpai dari mungkin dari Al-Quran, dari hadis dan misalnya, itu bermakna fahid. Kebanyakannya. Tapi tadi ada yang juga bermakna al-lazim, itu yang harus hati-hati. Untuk mengetahuinya bagaimana ya, perhatikan siapul kalam, konteks kalimatnya bagaimana. Zu hafartu, itu kemudian kalau sesudahnya fi'il, hafartu kan fi'il. Kan tidak mungkin itu kok memiliki aku menggali, kan enggak nyambung ya. Seandainya itu bermakna sahih du hafartu, aku yang memiliki aku menggali, kan enggak nyambung. Berarti yang semacam ini dia bermakna alladhi hafartu. Jadi untuk mengetahuinya dicek, diperhatikan siapul kalam. Kalau itu bisa diganti dengan alladhi dan cocok, berarti itu yang bermakna alladhi. Kalau diganti alladhi tidak cocok, berarti itu yang bermakna sahih. Ya, tinggal diganti aja antara sahih dan alladhi. Ya, jadi ketika menjumpai zu, untuk mengetahui maknanya, diganti. Zu hafartu, sahibu hafartu. Tidak cocok kan? Alladhi hafartu, cocok. Berarti ini yang bermakna alladhi. Zul fadlil azim, sahibul fadlil azim, cocok. Berarti ini yang bermakna sahih. Kalau alladhi al-fadlil azim tidak cocok, tidak sesuai. Berarti itu yang bermakna sahih. Jadi untuk mengetahui maknanya, ganti saja dengan sahih atau dengan alladhi. Mana yang lebih pas, lebih sesuai, itu yang benar. Dan tadi kebanyakan yang bermakna sahih. Yang kita jumpai dalam apa dari ayat-ayat dari hadis-hadis ya, dari yang ada itu seperti itu. Wallah kalau yang di sana ya. Kalau yang keseharian di sana, tidak tanya yang tidak pernah ke sana. Ya. Yang D ini mudakar saja berarti ya? Kalau manas beda maksudnya? Hanya mudakar saja itu. Mudakar syaratnya. Ini tidak disebutkan. Jadi itu hanya mudakar. Ini kalau muanas kan lapaknya satu. Sudah berbeda lagi. Dan ini juga tidak termasuk. Ya, tidak termasuk asmaul khamsah. Jadi hanya lafal-lafal ini mungkin tidak, ya mungkin kurang disebutkan. Wallahu a'lam. Ini hanya yang mudzakkar saja. Aku juga demikian yang mudzakkar. Ukhtu tidak termasuk. Ukhti, ukhtuka tidak termasuk. Jadi hanya ini yang mungkin bisa ditambahkan ya. Hanya yang mudzakkar yang masuk. Ada lagi?